إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اخواتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin masih pada hadis yang mulia ini hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kedatangan Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, iman dan ihsan. Pada pertemuan yang lalu telah kita lalui beberapa permasalahan dari iman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima, dan dijelaskan oleh para ulama termasuk iman kepada hari akhir ini adalah mengimani pula riwayat dari hadis Rasulullah SAW ataupun ayat Quran yang mengkabarkan tentang kematian dan yang setelah kematian sebelum hari akhir, rentetan kejadian setelah kematian orang, antara lain pertanyaan di dalam kubur, juga kenikmatan di dalam kubur, sebaliknya adab bagi yang bermaksiat dan banyak dosanya, walayyadzubillah. Yang permasalahan ini, kenikmatan maupun adab kubur, terdapat di dalam hadis maupun di dalam Quran. Bahkan di dalam Quran telah kita lalui beberapa ayat yang menunjukkan hal tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walau sami'ahal insan la sa'iq, suara teriakan atau rasa sakit yang diterima jenazah ketika diadab di kuburnya, kalau itu didengar oleh manusia pasti dia akan pingsan karena takut atau ngeri dari dahsyatnya adab tersebut. Di mana di dalam riwayat disebutkan ketika orang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dan banyak dosanya, walayyadzubillah, didatangkan untuknya besi yang besar semacam palu, kemudian dipukulkan kepadanya dengan pukulan yang sangat keras. Oleh sebab itu di dalam riwayat lain Imam Ahmad, juga di dalam Muslim, Rasulullah SAW sebutkan, laula an tadafanu lada'autullaha an yusmi'akum adabal qabr. Kalau saja kalian tidak saling mendafan, tidak saling mengubur, yang mati pasti kita tanam di kuburnya. Namanya manusia saling melakukan itu dari saudaranya yang meninggal. Kalau saja itu tidak kalian lakukan, aku akan berdoa kepada Allah untuk mendengar, memperdengarkan kepada kalian adab kubur. Tetapi justru ini sebagai kenikmatan Allah, kita manusia yang hidup tidak tahu dan tidak mendengar secara langsung adab tersebut. Segala sesuatu mendengarnya kecuali jin dan manusia. Dimana kalau orang mengetahui dan mendengar adab kubur, tentu seperti kata Rasulullah, dia tidak akan mendafan saudaranya yang mati, dia tidak akan menguburkan saudaranya, apalagi pihak keluarganya, karena tahu betapa dahsyatnya adab itu. Gak akan dia mau membiarkan atau meletakkan saudaranya di dalam tanah sementara dia tahu azab yang bakal dia terima. Tetapi min ni'matillah, Allah jadikan perkara itu tidak diketahui secara lahir, tidak didengar secara lahir oleh telinga manusia. Di sisi lain kata para ulama, hikmah dari perkara ini agar menutupi aib orang, di mana kalau itu diperdengarkan kepada manusia, maka yang terjadi adalah fadhihah, terbongkar aibnya. Semua orang akan tahu fulan setelah mati ternyata diadab di kuburnya. Semua mendengar teriakan yang demikian kesakitan karena adab yang dia terima di dalam kuburnya. Tetapi Allah tutupi aib hambanya dengan tidak satu orang pun yang mengetahui adab yang diterima oleh mayit di dalam kuburnya. Seperti kata Rasulullah SAW, laula antadafanu, hikmahnya karena manusia itu saling mengubur ketika saudaranya mati, maka ditutupi oleh Allah agar mereka dengan lapang dada meletakkan mayit saudara mereka yang telah mati di dalam kuburnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini perkara gaib yang wajib untuk diimani. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menampakkan yang gaib ini kepada Rasulnya SAW. Seperti yang di dalam riwayat hadis di Tirmidzi dan Nasa'i, juga Ibnu Majah, ketika Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Abbas melalui dua kubur, kemudian beliau sebutkan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala fi kabir. Keduanya yang di dalam kubur ini sedang diadab. Keduanya diadab bukan dalam perkara yang sulit atau berat, tetapi sesungguhnya sangat berat. Tidak diadab karena perkara yang berat, tetapi sesungguhnya sangat berat. Yang dimaksud, kata para ulama, keduanya tidak diadab karena perkara yang berat, bagi keduanya semestinya itu bukan berat. Bala fi kabir, tetapi sesungguhnya itu sangat berat di sisi Allah. Di sisi Allah, sebab yang menjadikan keduanya diadab perkara yang sangat besar, yaitu amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul, yang salah satunya tidak bersih, tidak peduli kesucian dirinya ketika buang air kecil, sehingga terkena tubuhnya atau pakaiannya yang najis tersebut. Terkadang dia pakai sholat, diadab karena tidak peduli terhadap kesucian diri dan pakaiannya, terutama dari buang air kecil. Ini yang Rasulullah sebutkan, sebetulnya bukan besar, bukan perkara berat, bukan perkara sulit menjaga kesucian tubuh, menjaga kesucian pakaian dari air kencing. Tetapi kalau itu tidak dipedulikan, maka besar di sisi Allah dosanya, hingga orangnya diadab di kuburnya. Wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah, adapun yang kedua terbiasa menukilkan omongan orang lain. Dengar si A bilang begini tentang si B, disampaikan ke si B. Saya dengar si A berkata begini dan begitu, kamu gini, kamu gitu. Si B terpancing emosi, membalas, disampaikan lagi kepada si A. Saya dari si B tadi, dia berkata kalau kamu itu begini dan begitu, untuk memecah belah, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Bukan berat untuk dia meninggalkan perkara itu, enggak sulit menahan lisannya. Enggak setiap yang dia dengar itu harus dia sampaikan ke orang. Dia lihat kemaslahatan, apakah ada dampak negatif kalau dia sampaikan. Bukan perkara sulit. Tetapi kalau dia langgar, besar di sisi Allah dosanya hingga diadab di kuburnya. Al-muhim, hadis ini menunjukkan Rasulullah tahu keduanya diadab, padahal ini perkara gaib karena diberitahu oleh Allah. Allah yang memberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk iman kepada hari akhir pula untuk kita mengimani segala yang terjadi di hari akhir itu. Rentetan-rentetan kejadian yang Allah sebutkan di dalam Quran atau Rasulullah SAW sebutkan dalam sunnah beliau. Di mana ketika sangkakala ditiupkan untuk yang kedua kalinya, semua manusia bangkit dari kuburnya menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai kain pun, dalam keadaan telanjang kaki tanpa alas kaki, dalam keadaan ghurlan tidak khitan. Kembali semua orang alat vitalnya seperti sedia kala dia lahir dalam keadaan tidak dikhitan semuanya, buhman, dan dalam keadaan tidak membawa harta sepersen pun, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atun nasu yawmal qiyamah uratan hufatan uratan ghurlan buhma. Manusia itu dikumpulkan di hadapan Allah setelah peniupan sangkakala yang kedua oleh Israfil alaihi salam, bangkit mereka dari kuburnya dalam keadaan tadi telanjang bulat tanpa sehelai benang, tanpa alas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, dan tidak sepersen pun harta yang mereka bawa. Polosan semacam itu mereka menghadap Allah untuk dihisab dan mempertanggungjawabkan segala yang ia amalkan di dunianya dulu. Bahkan kata para ulama, ini umum, termasuk para nabi dan rasul, semuanya dibangkitkan dalam keadaan demikian. Seperti yang Allah sebutkan tentang ketetapannya dalam hal ini dalam surat Al-Anbiya 104, kama badana awwala khalqin nu'idu, kama badana, seperti kami memulai penciptaan mereka, seperti itu kami kembalikan. Awal mereka diciptakan lahir dari rahim ibunya telanjang bulat, tidak dikhitan, tanpa alas kaki, dan tidak sepersen pun harta yang dia miliki. Demikian pula mereka akan dikembalikan di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkara ini perkara besar. Ketakutan yang sangat menyelimuti manusia sehingga tidak terbesit sedikit pun di benak mereka untuk yang laki melihat wanita atau sebaliknya. Seperti kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, rijalan wanita, ya Rasulullah, laki dan wanita semuanya telanjang bulat seperti itu. Kata Rasulullah kepada Aisyah, ya Aisyah, al-amru akbaru min dalik, keadaan di hari itu jauh lebih besar dari yang kamu kira, jauh dari besar, lebih besar dari yang kamu kira. Gak ada terbesit sedikit pun di pikiran orang, mumpung ada wanita telanjang di depannya, dia asyik menikmatinya, atau yang wanita melihat lelaki di hadapannya. Gak ada pikiran semacam itu. Semuanya dalam keadaan takut untuk mempertanggungjawabkan amalannya di dunia dahulu. Jangankan di hadapan Allah Rabbul Alamin untuk hisab dan timbangan amalan kita. Di dunia saja contoh gampangnya, kadang nggak terbesit pikiran semacam itu di kala kejadian yang sangat menakutkan. Orang, nas'alullah al-afiyah wassalamah, terkepung api misalnya di suatu bangunan, kebakaran besar, Di hadapannya ada wanita telanjang. Apa dia sempat mikir? Oh, ada wanita telanjang. Dia nikmati. Apa yang dia pikirkan? Keselamatan dia sendiri untuk selamat dari lalapan api ini. Itu di dunia yang baru gak seberapa. Belum lagi di hadapan Rabbul Alamin. Nah, ini termasuk iman kepada hari akhir. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Abasa di ayat 33 dan selanjutnya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Di hari itu orang lari lupa dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing jiwa sibuk dengan dirinya sendiri. Demikian besar ketakutan dan kengerian di hari tersebut hingga orang tidak memikirkan anak istri maupun ibu bapaknya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Termasuk iman kepada hari akhir pula, kita mengimani bahwa Allah membentangkan bumi ini yang kita hidup di atasnya sekarang sebagaimana kulit sapi atau kulit kambing dibentangkan. Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Insyiqaq ayat ke-1 dan ke-3, idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Ketika bumi itu mudat dibentangkan layaknya kulit yang dibentangkan atau permadani yang dibuka. Dibentangkan demikian bumi oleh Allah. Karena kalau sekarang bumi itu seperti kata para ulama, bulat mirip dengan bola. Seperti itu keadaan bumi kita. Condong sedikit ke arah utara atau selatan. Sehingga membentuk, mengkerucut sedikit banyaknya. Tetapi di hari akhir, bumi itu dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keadaan terhampar polos. Tidak ada tumbuhan satupun. Tidak ada gunung. Tidak ada apa-apa. Datar semua bumi itu. Seperti Allah sebutkan di dalam Toha ayat 106-107. وَيَسْأَلُكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Mereka bertanya tentang gunung-gunung. Jawab, kata Allah kepada Rasulnya, يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. Gunung itu dihancurkan oleh Allah, diratakan dengan bumi. Sehingga yang ada قَاعًا صَفْصَفًا. Bumi itu rata, tidak ada bangunan satupun, tidak ada gunung, tidak ada tumbuhan. Datar semuanya. Qa'an sofsofa. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak kamu dapati pada bumi ketika itu, tanah yang turun, seperti sekarang misalnya ada lembah, ada jurang. Wala amta, tidak ada pula dataran yang tinggi, naik seperti dataran gunung atau dataran yang tinggi, enggak ada. Semuanya rata dan di sana manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat turun atau naik, tidak ada pula bangunan-bangunan atau gunung atau tumbuhan. Datar sama sekali. Demikian Allah tentukan bumi kita ketika hari akhir. Kemudian dikumpulkan manusia di atas bumi tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit dengan tangan kanannya. Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit dengan tangan kanannya. Dan matahari didekatkan kepada manusia, sallallahu alaihi wasallam, di atas kepala mereka. Satu dengan yang lain berbeda jarak atau panas yang dia terima dari matahari tersebut. Yang jelas, kata para ulama, sangat dekat kedudukan matahari dari kepala manusia yang di mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi yang sangat panas ini, kita yang sangat jauh dari matahari saja kepanasan, apalagi ini didekatkan oleh Allah sedekat mil. Di dalam riwayat disebutkan di Bukhari juga Tirmidzi, mil ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah mil yang dimaksud mil jarak yang ma'ruf satu mil, ataukah mil yang dimaksud milul mikhalah. Kita tahu celak untuk mata, batang yang untuk dimasukkan ke tempatnya kemudian dimasukkan ke mata, itu namanya mil. Dalam bahasa Arab juga namanya mil. Bayangkan cuma segini. Kalau yang dimaksud yang kedua ini mil, mil yang dipakai untuk celak, berapa senti? Sedekat itu matahari dengan kepala manusia. Dikala yang sangat sulit ini dan sangat panas, Allah memberi perlindungan dan naungan kepada orang-orang tertentu, seperti yang Rasulullah sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah lindungi dalam naungannya di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Imamun adil, seorang imam yang adil. Wasyabun nasya'a fi ta'atillah, dan pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan pada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, juga seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid. Warajulani tahaba fil ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi, juga 2 orang yang bertemu bersahabat hanya karena Allah, dan berpisah pun hanya karena Allah. Wa rajulun da'at imra'atun dhat mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Orang yang keenam atau yang kelima, yang diajak wanita cantik dan punya kedudukan, tetapi dia katakan, dia tolak dan dia katakan, aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan hingga diibaratkan tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynah. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah di kala sendirian hingga menetes air matanya. Hadis ini demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yang pertama dari 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di padang mahsyar dari panasnya matahari yang sedemikian dekat dengan kepala manusia, imam adil, pemimpin yang adil kepada rakyat atau bawahannya. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika seorang pemimpin itu adil dalam kepemimpinannya, dan tentunya modal keadilan seorang pemimpin yang terbesar kalau dia menerapkan syariat Allah kepada rakyatnya, karena hanya dengan itu keadilan akan bisa dicapai. Allah sebutkan dalam An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah memerintahkan kalian untuk adil dan berbuat baik. Siapapun, dimanapun dan kapanpun, kalau mereka menerapkan selain syariat Allah, tidak akan bisa adil kepada rakyatnya. Kalaupun itu dianggap adil semu, mungkin tampak negara itu makmur atau tampak di kasat mata negara itu maju dan seterusnya, tetapi itu semua bukan keadilan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. termasuk kriteria imam yang adil disebutkan para ulama, ketika pemimpin itu menegakkan hukum Allah, had yang telah ditetapkan kepada hamba-hambanya, baik itu kepada rakyat yang menjadi bawahannya yang dia pimpin, bahkan kepada keluarga dia sendiri, anak-anaknya, keturunannya, bahkan istri dan ibu bapaknya. Oleh sebab itu ketika Usama ibn Zaid, sahabat Nabi yang dikenal dengan julukan Al-Hibbu ibnul Hib, orang yang dicintai Rasulullah dan bapaknya pun dicintai oleh Rasulullah, sangat dicintai. Zaid bin Harithah sangat dicintai Nabi, dan Usama ini sangat dicintai Rasulullah juga. Kedudukannya sangat dekat di sisi Nabi. Ketika seorang wanita dari Bani Makhzum, Rasulullah perintahkan untuk tangannya dipotong karena kedapatan mencuri, Usama berusaha memberi syafaat, pembelaan lah. Kata Usama, ya kasihan ya Rasulullah, mbok ya dipertimbangkan lagi, wanita dikasih kelonggaran lah, jangan dipotong tangannya. Kira-kira seperti itu ucapannya. Marah Rasulullah dan beliau katakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau memberi syafaat orang untuk ditegakkan had hukuman Allah kepadanya? Dan ini diulang-ulang oleh Rasulullah di depan Usama. Kamu mau memberi syafaat orang untuk menggagalkan hukuman Allah kepadanya? Kamu mau memberi syafaat orang agar menggagalkan hukum Allah yang hendak ditegakkan kepadanya? Terus diulang oleh Rasulullah. Hingga kata Usama, saya malu dan menyesal mengatakan itu di hadapan Rasulullah, sehingga berharap kalau saja saya baru masuk Islam ketika itu. Enggak seberapa malu baru masuk Islam. Tetapi seorang Usama ibn Zaid yang selama ini bersama Rasulullah berjuang, yang selama ini bersama Rasul sekian lama, ternyata ditegur sedemikian keras oleh Rasulullah SAW. Sangat malu beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sebutkan di khutbah beliau di dalam hadis Bukhari Muslim, amma ba'd fa inna ma ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihi musyrif taraku wa idza saraqa fihi mudhaif aqamu 'alaihil had. Yang menghancurkan umat sebelum kalian itu, kalau orang mulia dari mereka yang mencuri dibiarkan karena kaya, karena terhormat, punya jabatan. Tetapi kalau yang mencuri itu orang lemah, orang miskin, mereka tegakkan hukum had, dipotong tangannya. Ini yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Wa aimullah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku sendiri yang memutus, memotong tangannya. Kata para ulama, kalau diperhatikan ini menunjukkan ketegasan Rasulullah SAW, karena beliau sebutkan aku sendiri yang memotong tangannya. Bukan diucapkan misalnya, kalau Fatimah mencuri aku akan perintahkan untuk dipotong tangannya. Karena mungkin alasan iba, gak sampai hati, gak tega anaknya sendiri. Lah, aku sendiri yang potong tangannya. Bukan memerintahkan orang untuk memotong tangannya, walaupun boleh. Yang penting tangan itu dipotong. Gak harus beliau yang melaksanakannya. Tetapi ini ajaran dari Rasulullah SAW, bagaimana hukum itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu siapapun, bahkan kalau itu anak Nabi sekalipun sallallahu alaihi wasallam. Dan merubah-rubah hukum Allah, ini yang mengakibatkan hancurnya umat-umat yang sebelum kita. Al-Muhim, dengan keadilan inilah negara dan rakyat akan makmur dan hidup sentosa bahagia. Bahkan dengan keadilan inilah langit dan bumi tegak. Tidak akan baik langit dan bumi kecuali dengan keadilan. Oleh sebab itu di dalam riwayat disebutkan, kalau mukminin menegakkan hukum had, hukum had itu hukum yang telah ditetapkan Allah seperti pencuri potong tangannya, pembunuh dipenggal lehernya, dibunuh juga. Satu hukuman ditegakkan itu lebih baik dari hujan yang turun kepada mereka 40 hari 40 malam. Hujan sangat dibutuhkan oleh umat, oleh manusia. Rahmat Allah, air. Tetapi hukuman had ini jauh lebih baik bagi mereka dari air hujan ini. Tidak akan subur bumi mereka, tidak akan tenang bumi mereka tanpa keadilan. Akan banyak bencana, akan banyak malapetaka ketika keadilan itu telah tiada. Terutama keadilan yang terbesar, ditegakkannya tauhidullah subhanahu wa ta'ala, peribadatan hanya kepada Allah, dan pengingkaran kepada segala bentuk sesembahan ketuhanan dan peribadatan kepada selain Allah. Termasuk keadilan seorang imam, seorang pemimpin, disebutkan oleh para ulama, untuk dia tidak memberikan jabatan kecuali kepada orang yang terpercaya. Dalam hal ini dua kriteria syariat, yaitu al-quwwah wal-amanah, kekuatan dan amanat, seperti yang Allah sebutkan di dalam Qasas 26, ya abati sta'jirhu inna khaira man sta'jarta bihil qawiyul amin. Ketika dua wanita ditolong oleh Musa, banyak pulang, ma'ruf dalam cerita, salah satu dari dua wanita ini bilang kepada ayahnya, sewa dia, Musa ini, karena beliau ini orang yang paling baik kamu sewa, itu orang yang kuat dan amanat. Kuat, wanita ini merekomendasi Nabi Musa karena dia tahu kekuatan Musa. Ketika keduanya mau ambil air untuk keluarganya, untuk ternaknya, sumur itu terhalang oleh batu besar dan disingkirkan oleh Nabi Musa, dibantu. Melihat sendiri kekuatan Nabi Musa yang demikian dahsyat. Nah, kemudian amanat Nabi Musa diketahui oleh dua wanita ini ketika dipanggil oleh bapaknya. Di sebagian tafsir disebutkan Nabi Musa berjalan tentunya mengikuti keduanya karena nggak tahu arah rumahnya. Tetapi seorang nabi, seorang yang sangat mulia dan sangat menjaga agamanya, bukannya Nabi Musa di belakang. Padahal yang tahu jalan perempuan ini. Kalau Nabi Musa di belakang, ya fitnah melihat sosok dua wanita di depannya untuk memandu jalan. Tidak. Nabi Musa katakan, kalian berdua di belakang, saya yang di depan. Kalau nanti belok, isyaratkan. Kasih isyarat belok kanan, belok kiri, terus, dan seterusnya. Sehingga tahu keduanya ini orang amanah, tidak menjual belikan akhlak dan agamanya. Oleh sebab itu diberi rekomendasi kepada bapaknya, sewa dia, karena dia orang yang kuat dan amanat. Kata para ulama, kekuatan dalam masalah jabatan tergantung bagian masing-masing. Artinya kalau itu jabatan ekonomi, ya orang yang ahli dalam ekonomi, mungkin dalam hal ini lulusan fakultas ekonomi misalnya. Atau itu jabatan kesehatan, ya memang dokter, dia kuliahnya dulu dokter, fakultas kedokteran, kuat di dalam jabatannya, ahli di bidangnya, dan amanat, amanat terhadap jabatan yang diberikan kepadanya. Banyak kadang dua ini diabaikan. Mungkin orang kuat dalam artian piawai dalam bidangnya, profesional dalam bidangnya, tapi sayang amanat gak ada, sehingga memanfaatkan jabatan tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, wala yaubillah. Atau sebaliknya, orang amanat, masya Allah agamanya, tanggung jawabnya luar biasa, tetapi lemah, Gak bisa mempertanggungjawabkan jabatannya karena dia gak ahli, gak profesional. Dan sangat disayangkan kadang juga dilakukan demikian. Mereka katakan beda antara jabatan politik dengan jabatan yang diberikan kepada orang. Untuk jabatan politik, karena tuntutan demokrasi atau yang semisalnya, kadang jabatan yang bukan ahlinya diserahkan kepadanya. Dia orang misalnya lulusan ekonomi, disuruh pegang perkara kesehatan misalnya, sekedar jabatan politik, walaupun nanti bawahan-bawahannya mungkin orang-orang kedokteran. Ini bukan amanah, bukan kekuatan. Bukan demikian Allah SWT membimbing kaum mukminin. Al-Muhim, ini salah satu dari 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Imam, pemimpin yang adil. Karena dengan keadilannya akan baik untuk rakyat yang di bawahnya, untuk negaranya, dan untuk dirinya sendiri. Dengan ketidakadilannya, kerusakan baginya, kerusakan bagi negaranya, dan kehancuran bagi rakyatnya, seperti yang terjadi. Yang kedua, syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang hidup dan tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang namanya pemuda, kata para ulama, antara umur 15 sampai 30 tahun. Di fase ini tentu orang masa-masa labil, masih bingung dan tidak bisa menentukan arah, tidak tahu jati dirinya, tidak tahu kemana dia harus berjalan, lagi asyik-asyiknya berhura-hura di masa muda, tidak bisa memegang prinsip yang jelas. Dalam keadaan seperti itu, ketika seorang pemuda bisa mengekang dirinya, melepaskan dirinya dari kungkungan hawa nafsu, dari pemikiran-pemikiran sesat, dari pemikiran yang menyimpang, dari akhlak yang jelek, dari pergaulan yang rusak, dia arahkan dirinya untuk taat kepada Allah, tentu suatu perkara yang berat untuk dirinya. Dikala orang lain lagi hura-hura, lagi asyik, dia mengatur dirinya. Semua lagi asyik pacaran, dia sendiri gak mau. Dianggap masyarakatnya aneh. Ini orang apa ini? Lawang sudah lumrah pacaran laki sama wanita, ya kenal-kenalan. Kok ada, masih ada orang yang gak mau, bahkan menunduk, bahkan gak mau bersentuhan dan berjabatan dengan wanita yang bukan mahramnya. Aneh. Ini Islam apa ini? Kata mereka. Ini aliran apa lagi? Begitu anehnya bagi mereka. Karena pemuda ini nasya'a fi ta'atillah, hidup besar dalam ketaatan kepada Allah, mengekang dirinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala lingkungan dan masyarakatnya secara umum rusak. Berat memang tantangannya. Oleh sebab itu, kalau dia berhasil, termasuk orang yang mendapat perlindungan Allah di hari akhir kelak. Dan tentunya kata para ulama, tidak akan bisa dia mengarahkan dirinya untuk taat kepada Allah kecuali dengan ilmu. Pentingnya ilmu bagi pemuda ini untuk belajar, menuntut ilmu yang benar, dan beramal soleh, meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya tergantung dengan masjid, yaitu cinta kepada masjid. Apakah yang dimaksud masjid ini tempat sujud? Sehingga artinya orang yang hatinya tergantung dengan masjid, orang yang suka sholat. Ini tafsiran pertama. Orang yang sering sholat, sering mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak sholat, banyak sujud. Ataukah yang dimaksud masjid, ya masjid. bangunan yang didirikan untuk peribadatan kepada Allah. Kedua-duanya mungkin, kata para ulama. Bisa berarti hatinya tergantung dengan sholat, selalu ingin dekat kepada Allah, selesai mengerjakan sholat yang satu, tergantung hatinya kepingin kapan, misalnya maghrib, kapan isya datang, tergantung. Setelah isya, hatinya juga tergantung kapan subuh datang, terus. Atau makna yang kedua, dia tergantung dengan masjid, sering ke masjid untuk mendirikan sholat, untuk ibadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu dan perkara-perkara mulia yang lainnya. Kedua-duanya masuk di dalam pengertian hadis ini. Yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Artinya persahabatan keduanya hanya didasari karena Allah, bukan karena harta benda, bukan karena persahabatan biasa, karena dari kecil berteman misalnya atau bertetangga. Bukan itu dasar dia bersahabat dengan orang, tetapi karena Allah, karena dia lihat orang itu banyak beribadah, istiqomah di atas ilmu, di atas akidah, akhlak dan manhaj yang benar, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersahabat dengannya karena Allah. Dan berpisah pun juga karena itu. Ketika dia lihat orangnya telah menyimpang, menyalahi ajaran Allah, menyalahi ajaran-ajaran Rasulullah SAW, maka dia pun meninggalkan orang itu, berpisah. Sehingga tidak ada hubungan antara dia dengan saudaranya kecuali karena Allah. Kalau itu yang dilakukan, maka masuk di dalam firman Allah Zukhruf 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adub illal muttaqin. Akhilla, persahabatan di dunia dulu sangat akrab, si A dengan si B, si Z dengan si Khalid, sangat akrab sekali sudah. Keduanya terjalin mitra bisnis, keduanya berteman mulai kecil, keduanya bertetangga, keduanya ada hubungan darah, keduanya hanya itu hubungan antara keduanya. Kelak di hari akhir kata Allah, ba'duhum li ba'din adu, masing-masing bermusuhan dengan yang lain. Selesai sudah, persahabatan cukup di dunia. Tetapi kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang hubungannya hanya karena takwa kepada saudaranya. Kata Yahya ibn Mu'ath rahimahullah, bukti atau tanda orang itu cinta atau benci karena Allah, ketika tidak bertambah cintanya karena kebaikan yang diberikan oleh orang yang dia cintai, tidak berkurang karena kejahatan atau kejelekan orang yang dia cintai. Itu cinta karena Allah. Kalau cinta kepada seorang, kemudian orang yang kita cintai ini memberi jasa kepada kita, mungkin pinjaman uang, pemberian, bantuan, semakin banyak kebaikannya kepada kita, kita semakin cinta. Berarti itu bukan karena Allah, tapi tendensinya diri kita sendiri. Semakin banyak manfaat kita dapati, semakin kita cinta padanya. Itu bukan karena Allah. Sebaliknya, semakin yang dicintai ini berbuat jelek, misalnya ternyata di belakang menjelek-jelekkan kita, misalnya, atau kekurangan-kekurangan dia yang tidak dia senangi, berkurang cintanya. Berarti juga ukurannya diri dia sendiri, bukan karena Allah. Oleh sebab itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau biasa memberi infak bulanan kepada Tumama ibn Uthal radhiyallahu anhu, sahabat lain, tiap bulan rutin ngasih bantuan. Abu Bakar termasuk cukup hidupnya. Suatu ketika terjadi fitnah. Ifik, Aisyah anak Abu Bakar difitnah berselingkuh dengan seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. fitnah dibesar-besarkan oleh munafikin. Sayangnya yang termasuk menyebarkan isu dan fitnah itu Sumamah ibnu Utsan. Ya, bapak mana yang tidak sakit hati? Bapak mana yang tidak jengkel? Kamu yang selama ini saya kasih bantuan, saya kasih bulanan, ternyata ikut-ikut menyebarkan isu, bukannya membela Aisyah, bukannya malah membantah isu itu, malah menyebarluaskan. Akhirnya Abu Bakar putuskan berhenti memberi infak kepada Sumamah. Pribadi, alasan pribadi, sakit hati, wajar, tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kata Allah, hendaklah mereka itu memberi ampunan, memberi maaf. Tidakkah kalian senang untuk Allah mengampuni kalian juga? Kata Abu Bakar, bala ahbabna an yaghfirallahu lana. Justru kami ingin selalu mendapat ampunan Allah. Ini teguran dari Allah agar Abu Bakar tetap kembali memberi bulanannya kepada Sumamah. Cinta hanya karena Allah, bukan urusan dunia. Berat memang, tetapi justru karena berat itu kalau orang berhasil mendapat perlindungan Allah. Coba kasus Abu Bakar ini, siapa yang tahan? Wajar, semula itu wajar. Dalam koridor itu kemanusiaan yang sangat wajar. Bapak, apalagi istrinya adalah, apalagi anak beliau istri Rasulullah SAW, siapa yang gak tertempeleng wajahnya, tercoreng nama keluarga, difitnah selingkuh dengan lelaki lain. Kan malu tentunya seorang bapak. Ternyata si fulan ikut-ikut menyebarkan fitnah itu. Siapa yang gak sakit hati? Pribadi menyatakan itu benci kepada seseorang, tetapi Allah tegur Abu Bakar radhiyallahu taala. Itulah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang karena kejelekan orang yang kita cintai, tidak bertambah karena kebaikan yang ia berikan. Murni karena kita tahu orang itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kata Rasulullah, rajulun da'atu imra'atan tamansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dipanggil, diajak seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan, tetapi dia katakan inni akhafullah. Di dalam hadis, kata para ulama, menunjukkan lelaki ini sangat terbuka peluang di hadapannya untuk melakukan perbuatan mesum kepada wanita ini. Apalagi dia yang diminta, bukan dia yang meminta, dia diajak. Plus wanitanya bukan sekedar wanita biasa, dzatul mansabin wa jamal. Satu, dia wanita cantik. Dua, punya kedudukan, artinya bukan cantik tapi wanita rendahan, mungkin gak seberapa hasrat orang laki. Dia cantik tetapi gelandangan misalnya. Cantik, cantik tetapi orang gelandangan, ya siapa mau? Kebanyakan mungkin gak suka. Tetapi kemudian dia orang terpandang, punya kedudukan di masyarakat, plus cantiknya, mengajak si lelaki ini untuk melakukan zina. Terbuka peluang itu di hadapannya, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukan itu kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah kisahkan tentang nabinya Yusuf alaihi salam di ayat 33 35. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Ketika si wanita ini menutup pintu kamarnya, kemudian dengan nada manja dan menggoda, mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan zina kepadanya. Qalat haytalak, mendekatlah kamu. Tentu ajakan-ajakan yang sedemikian menggoda. Tetapi Nabi Yusuf hanya mengatakan ma'adallah. Nah, beliau takut dan berlindung diri kepada Allah SWT. Bahkan penjara lebih beliau sukai daripada itu. Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, penjara lebih aku cintai dari yang mereka ajak aku kepadanya. Kalau tidak engkau selamatkan aku dari tipu daya mereka, aku mungkin terjebak dalam tipu daya mereka dan termasuk orang-orang yang jahil melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Kata para ulama, sekian kesempatan terbuka di depan Nabi Yusuf. Satu, wanitanya cantik. Dua, wanitanya berkedudukan karena Imra'atul Aziz, suaminya orang terpandang di masyarakatnya. Ketiga, tidak ada satupun orang di rumah, hanya mereka berdua di kamar. Keempat, tidak ada yang mengenal Nabi Yusuf. Artinya kata para ulama, beda orang itu ketika di masyarakatnya. Di tengah-tengah orang yang dia kenal, mungkin ada rasa takut. Kalau saya diketahui fulan melakukan ini, malu. Beda mungkin dengan kalau dia di pengasingan jauh, gak ada yang kenal. Kalaupun dia lakukan, orang gak tahu siapa ini. Artinya peluang lebih terbuka, bebas baginya untuk melakukan kejahatan atau maksiat. Gak ada orang kenal, beda di lingkungan yang dia dikenali. Tentu lebih berhati-hati karena dia akan takut tercoreng namanya di hadapan orang-orang yang selama ini tahu dia baik. Nabi Yusuf lah di pengasingan, gak ada orang kenal, jauh dari keluarga dan masyarakatnya. Muhim semua itu, beliau hanya berlindung diri kepada Allah dan Allah lindungi beliau dari makar dan tipu daya para wanita tersebut. Ini yang kelima, lelaki yang terhindar dari zina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah at-taufiq min 'indih. Yang ke karena adzan kita skors. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.